Mulane kula niku kadang dadi wong pinter ku ya gedhen. Wong goblok ku ya pinter. Kala saya nyontono. Ngaji tafsir ku angel. Nggih dari bareng angel iku pinter. Berarti wong bodho iku pinter karena nggih dari barang angel. Saya ulang lagi kan, ngaji itu angel apa enggak? Angel. Nggih dari barang angel pinter apa goblok? Pinter. Berarti wong goblok iku pinter. Maka berbahagialah yang goblok karena hakikate pinter. Tapi saya tidak mau pinter yang jelas ini. Lha kan mikir negara iku ruwet. Ya kan ngedari barang ruwet berarti pinter. Tapi tidak usah teruskan sing nantang ruwet berarti. Mungkin di situ ada pepatah semua ada hikmahnya itu di situ.